Kong bare. anatu bisa dibate salapan muntua sate kongbare. Di malam bisa Mbak Chanda itu anak di denai tak kurang makan sarapan pagi. kuat de adia ayah di dulang. Usah salahkan oi adia diri dan surang. Anak salapan ko iswa menjadi urang. Awak baduo juonan kasanai. Marilah kita bertanya sabar isi angku datang. Boleh nak tahu bacaranya. Nenlah padurang kebaa iyalah kebaa ajua. Awak nak tahu indah sengaja. We'll be right back. Hingga cinta dan cinta berbagi dua. Jual.